ada tepung, ada kelapa. Masak gulai, aduk enaknya. Abang bagus parfum, si dule di rumahnya. Ada tepung, ada kelapa. Masak gulai, aduk enaknya. Jangan engkau sendiri saja, mari-mari ikut bernyanyi. Tinggalkan kekasih.